kangkung, cik atu kusok gigi mak sunnah. Laula an asuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, jangan jadi beban saum teh. Setiap kali mereka hendak salat, sikat huntu menya ngomong yang Allah bu cubluk. Da sujud ge ngaganggu nu gigireun atuh. Subhanallah. Subhanallah. Oh kaditu. Cik atuh mikir. Allah tuh mencintai kebersihan. Sok gigi mang, seger, ngeunah. Baru buten tara ngomong sekali ngomong ngahiyek. Percaya aing maneh puasa naon. Bau sedot WC. Sok gigi atuh mang, da teu batal. Ngasa sok gigi batal teh lamun odona diteureuy. Sikatna dicetrok. Diteleg batal, ngorong ge teu batal, ikeun kebersihan mah ngan ulah dicabut ini diabuskeun ka dieu. Nyaeuh atuh. Naon uyah mahal. Nepi ka ngopi korong. Da memang lah Ramadan mah korongnya pika bitaeun. Komo nu hejo kene mah jiga channel Elizabeth. Kana da hareun wae. Sok ayeuna macet jalan jelema yang naon? Cilok. Bener? Sop buah. Tuluy naon deui kerupuk mie, rujak cuka, es cendol, goyobot, kolek cangkaleng, kolek cau, kolek peuyeum, kolek pisang. Teteh paling 2 sendok cuy, mubazir we. Tingali susukan, kolek kungku isu gitu. Nya. Ya teh rek puasa rek riweuh. Tah nungguna nu jomblo geus teu mikiran pasakan, teu mikiran ieu, sing rajin ka masjid, buka jeung DKM. Sahur jeung DKM, naon mana kawin jeung DKM? Berbukalah dengan yang manis lain jeung DKM. Itu pun belum cukup, tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi berbuka harus dengan yang jelas, percuma manis juga kalau statusnya enggak jelas. Maka berbukalah dengan keluarga, sete berkeluarga ngena dahar kariam kemikiran ngumah wadah mun bulan puasa ngumah wadah riweuh kacai teh salatri karena ningali sunlight tiga marjan ningali sepon nawe juga makuta angge sese lah lihat kamu apalagi kayak jodoh aku ya. Ini saya bawa beberapa tarhib Ramadan ya, ame nambahan ilmu ya. Jadi saum teh naon sih? Awas bising budak engke geus boga pamajikan nanya, "Ayah, saum teh apa?" Saum teh rumah kecil yang ada di sawah, saung eta mah. Catet, Mang. Maksimalkan saum kan judulnya gitu, maksimalkan. Ngerti enggak saum teh apa? As-siyam al-aslu lugotan, asal istilah bahasa saum itu berkembang di kita al-imsak. Non imsak teh kemari orang baong enak mah geus imsak insap eta baya tuh udah keur puasa meni salah seutik molotot ini so imun ke pasana maghribnya tong ayeuna. Saum menurut bahasa adalah menahan. Menahan naon mang? Saya dapat dari tafsir al-manar wal istilahan al imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Wagosyanin nisa, bersetubuh bersenuhan dengan istri nu halal wae jadi haram mang. Sanajan panganten anyar jaga jarak lah ti beurang mah. Da panganten anyar makan masih hot-hotnya. Tong ngabuburit bari kikituan. Zaman Nabi ini terjadi. Sahih hadisnya. Panganten anyar tiberang dedeketan lasut, gudir ancrup, bitu wah tengena bebeja kan Nabi ari mana tuh nu diharamkan bulan puasa teh nu halal wae teu meunang komo nu haram jadi kuma Rasul wayahna kudu diganti teu bisa diganti dengan haja mah barang siapa yang membatalkan saum

bener emas teh eueuh ngan taneuh jadi gembur mang. Awas ieu filosofi Lailatul Qadar. Gembur mah lebarnya, geus gembur geus di alungan bibit leunca, surawung, cengek nepi ka anu 3 meter persegi teh menghasilkan bubuahan. Nepi ka bisa ngajual ka pasar, balikna mawa beas jeung kebutuhan rumah tangga. Taeta Lailatul Qadar teh Ramadan tiap tahun dibere sabulan. Sok pacul ku amal-amal tina Al-Qur'an nu geus diturunkeun. Kenapa malam itu jadi mulia? Karena Qur'an diturunkan. Tinggal ngamalkeun pertanyaannya. Qur'annya sudah turun belum? Naon nu nungguan Lailatul Qadar? Nu diturunkeun di Lailatul Qadar teh naon? Baca. WA we dibaca. Teh narima notification WA mah juga narima wahyu ti Jibril langsung. Quran bray, Quran. Maka pengertian sederhana na Ustaz, satu detik, satu menit, satu jam bersama Quran demi Allah itu lebih baik daripada kalian kita semua punya usia 84 tahun 1000 bulan tanpa pernah menyentuh Quran. Dan jelema mah diciptakeun teh keur maca Quran aslina. Di mana dalilna Ustaz? Ar-Rahman. Apa bukti sayang Allah kepada kita? Allah Maha penyayang. Allamal Quran. Tah diajarkeun Quran diajar teh khalaqal insan. Sanu kudu diajar teh manusia anu diciptakeun. Lain monyet nu salat teh. Emang monyet wae salat. Aing era ku monyet salatna leuwih sumanget dibatan jelema di parentah salat. Teu wau jeung adan tiap lampu beureum tiap salat. Caing ieu aliran naon ieu. Semongot ya, semangat. Pengen dapat Lailatul Qadar? Membeng boe ka opat. Hiji tong maca tong eureun maca Quran, dua tong tinggaleun tarawih. Rek sorangan, rek lobaan. Artinya entong pegat, entong batal. Kalau saya di studio sama anak-anak ya. Jam 2 da di perjalanan mah dipake sare. Nu katilu tong eureun sedekah. Rasulullah jago sedekahna tapi leuwih jago di Ramadan mah dijoskeun. Moal mah dikurangan ku Allah ge. Sok yakin ka Allah? Wah ragu mah musyrik atuh mang. Aslina. Bu yakin Bu Allah Maha mengganti yang hilang? Nah mantak mun suami teu balik geus sedekahkeun we. Ku Allah digantian. Kunu leuwih hande ya. Sok biasana Ustaz. Enjoy mah lamun aya pernyataan, aya pertanyaan, aya pengamalan, aya pengalaman. Sok kuy ah. Ustaz ada pertanyaan ini. Kita ni awe cai-cai acana. Oh. Dari seorang ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Saya bapak dari 4 anak. Usia saya 40 tahun. Saya bapak dari anak 4 anak usia saya 40 tahun. Anakna bapana nu 40 teh. Bapana. Oh bapana. Iya yeah. Jelas teh. Kan aya budak ayeuna, aya budak bapa nu hirup kana ayeuna. Yakin jaman now, yakin jaman old gitu. Terus kumaha si bapa ieu teh? Dalam menjalankan puasa saya serasa hampa, Ustaz. Kunaon? Pertanyaan pertama, kenapa bersama keluarga kecil tapi kok hampa, Ustaz? Yang kedua, kenapa rezeki keluarga kecil saya ini belum dicukupkan, Ustaz? Okay. Mohon dijawab Ustaz ya sekarang gitu. Bukan ya. Hampa hayang papang biasana ada berpikir sesuatu tentang kekhawatiran yang bukan agama. Duit boga pemajikan gelis budak lalucu tapi hati kosong. Ada yang kosong, ada ruang kosong tidak terisi. Jepang itu kerjanya luar biasa. Di Jepang mah gaduh rizki tapi tohorni karena jelema nyembah pagawean gitu yang ngungkup sugannya gak rilis tapi mereka teh seperti tidak punya hasrat gitu mun usum gawenya gawe weh. Jadi Jepang mah temenang menanyakan alamat 2 kali tapi tingkat bunuh dirinya tinggi. Cina pun demikian. Why? Hati tidak terisi. Maka nungguinah dakwah mah di Jepang. Kemarin saya meresmikan masjid di Suzuoka tuh 1200 meter wakaf orang Singapura. Jadi orang ke Jepang ayo markas beberapa titik. Gampang orang Jepang mah ngasupkan Islam lagi karena mereka hampa kosong. Tak hampa mah Ustaz bejak kan kasih bapak 40 tahun teh. 40 tahun hampa kayaknya juga Ari Lasso itu. Hampa terasa kunaon ieu teh? Kayaknya Allahnya enggak ada di hati. Da cek rumus Al-Qur'an mah mung hampa mah gampang. Ala bi dzikrillah tatma'inul. Ingat ka Allah geus hate tenang. Mun Allah geus aya di hate, hayang naon brother? Tinggal ngomong berbisik nu tadi teh. Bal yastajibuli. Ya Allah, sieta lucu. Mungen bi sapaleun dirinya boga pamajikan, tapi babaturan lagi cute ya Allah. Tah babaturan mah janda ke urang. Urang perhitung. Sing akrab jeung Allah teh Ramadan teh budak keakraban. Ini Ramadan jeung keluarga ngumpul justru kesempatan Ramadan romansa, Ramadan yang romantis bersama keluarga. Sok nuturangkeun ngamari jeung Ustaz Dudi di MJM kok. Saatnya pulang ke keluarga. Tapi masih hampa kene, hiji. Kedua, mungkin faktornya di pertanyaan yang kedua kenapa hampa? Karena tidak pernah ada rasa syukur. Ya hayang beunghar mah Islam mah gampang make rumus ti Nabi geura. Ingin jadi orang kaya? Kun qani'an takun agnan nas. Cukupkan apa yang ada, kau akan menjadi orang kaya. Itu cukup. Entong hayang jadi jelma beunghar, capek jadi jelma berkah pasti beunghar, tapi nu berhar belum tentu. Setuju? Setuju. Barokah keun hirup. Pas-pasan, pas butuh, pas aya aslina ngeunaheun. Mobil ge yang naon Ustaz? Tukeru boga, cikinjom lah. Nu ngaganti olina si eta, nu ngabensinana si eta, nu ngakirna si eta. Urang nu makena ngeunah teu. Tong dibeja-beja ilmu kita-kita ini mah. Nya. Hayang kawin deui, tong bebeja ka teh Ani. Geus selesai urusan. Komitmen sing pahit jeung kadua, tong upload foto, tong nyieun status. Kena kondisinya jadi pelakor dirinya mengena yasir wala tu asir permudahan. Nah, faktor hampa di keluarga mungkin faktor yang kedua, tidak ada rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Ningalina kaluhur wae tanggah wae, mestinya ke bawah unduru ilaman wa asfala minkum, lihat orang yang di bawahmu, Palestine, Suriah, Rohingya. Ula tanduru ilaman wa faukukum, ula tengadah wae karena kehidupan dunia yang nolah sendaguro ulah sinetron bahwa azdaru an la tazdaru nikmatullah alaikum. Kalau begitu terus kamu akan merasa miskin karena memperkecil apa yang Allah beri. Banyak sekarang yang istri minta cerai sama suami karena mengkufuri pemberian Allah yang Allah titipkan lewat suami. Aing mah kawin jeung maneh mah teu boga nanaon. Caing teh teu nanaon ngan nanaonan. Yakin mah nanaon-naon. Mana yang asup neraka ngomong gitu? Aya eta anduk, eta budak, eta magic jar, eta magicom, eta kekesed welcome. Nyebut teboga nanaon. Wala in kafartum inna adabila sadid. Mimiti diresahkan hatinya. Hati-hati itu teh indikasi azab karena kita tidak ber Fir'aun resah, Sa'labah resah, Qarun resah. Banyak cerita tentang punya harta tapi resah. Dalin harta nu nenangkeun mah, money is not everything. But no money everything is nothing. Duit bukan segalanya tapi teboga duit liur oge. Maka biarkan duit yang memikirkan kita, bukan kita yang memikirkan duit. Kita mah tugasnya ini ada quotes baru nih. Mulai pikirkan kata-kata Allah, mulai abaikan kata-kata manusia. Tenang gerak. Setuju? Komo Ramadan mah pikirkan kata-kata Allah teh menenangkan. Mikiran kata-kata jelema mah riut aslina entar teu loba dengan kitu we. Next. Berikutnya Ustaz, bagaimana cara agar kita bisa merasakan nikmatnya berzikir sementara terkadang ketika kita berzikir itu suka merasakan kantuk yang berat? Eta dikir nu bener mah tunuh. Naon sih ibadah nu eueuh gogoda? Puasa lapar. Ya. Salat duhur ripuh. Subuh uguh tunuh. Asar hoream. Maghrib babeulit jeung tajil. Isa hareudang, tahajud pegujud jeung selimut. Dikir tunuh. Lain dikir teu tunuh. Didinya ibadah teh mantak seuseuh beungeut si beungeut. Teu era ku lauk, tingali lauk mah teureun-eureun dikirna Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Mantak tenang we hirupna ge. Sok ayeuna rek lebaran, aya lauk laleumpangan di mall. Neon baju ake munges gajian nek meuli kitu we zikir lauk mah wirid Allah Allah Allah sanguna ge jatahna rezekina dialungkeun ku jelema bluk wah rame. Cimun hayang rezeki didatangkeun jadi ahli zikir ngan hawana tunduh Allah Allah di alungan bala-bala. Biasa aing ngadar bala-bala hiji ku sorangan ningali ahli zikir eta lauk dialungkeun setengah eta lauk atawa mana cengekna cenah. Eta bala-bala mah jeung cengek. Sok engke buka. Jadi kunaon ieu zikir tuh lu? Heuh eta ibadah teh. Tapi bisa danu dikirna geus bener mah. Sumun maca Quran lain tunduh. Saya sering dimarahi sama istri saya. Cik ya, kan ayah teh capek. Mungkin maca teh atuh keur bekal isuk, bahan isuk. Hei beuki rame bu ayatna ka handapna yeuh. Mun baheula mah kan mun hese sare maca Quran. Nepi ka nyerep kana kerah maca Quran teh. Lain nyerep ayat. Mun ayeuna teu. Setiap maca Quran kana tafsir yang betul itu kan selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya namanya tafsir munasabah. Jadi biasanya tafsir itu tanah jauh. Jadi lain tunduh ayeuna mah. Kamu didukung ke wudhu, maka hidupkan malam-malam Ramadan. Nah ini bagaimana dikir tunduh si banget weh menges wudhu si banget tunduh kene ganjel ku korek lakbanan mun lakbana pegat slipkeun mah alright sarekeun mah balik da sarege zikir keur jalma nu iman. Tapi rek sarena maca doa kuy next masih. Ustaz, bagaimana memaksimalkan Ramadan bersama keluarga sementara si ayahnya atau suaminya itu sedang menjalankan tugas jauh dengan keluarga? Oh, juga urang ayeuna. Bere bekal, bere kuota, ame bisa video call. Bukan dekatnya, hatena inget ka Allahna bareng teh. Bukan dekatnya, dari deket gitu, sa frekuensi mah kenaon. Fir'aun ge jeung Asia saimah, setuju? Ibrahim jeung bapana sakasur, sadapur. Ya, Lut jeung anakna salembur. Tapi kenaon itu saja lur mah? Pret ah. Bukan masalah jauh dan dekatnya. Ada frekuensi yang sama enggak inget ke ilahnya mantak dibekelan kuota na taneng bising inget ke ayah rek video call baru dah ayah mun aya waktu balik kan setengah tujuh geus di Bandung deui ai teu make rem. Kaget anak-anak teh si ayah tadi di TV sekarang sudah depan rumah lagi. Ayah kan malaikat. Malaikat tak bersayap. Enggak pakai gas pulangnya. Jadi bagaimana cara Ramadan ini bisa dekat dengan keluarganya? Dekatkan. Tapi deket naonnya ya teh. Lain ngariung na korong ya ngariung na tuh. Ukur ngariung mah. Kaleng hongguan marjan ya teh ngariung ya. Ngariung naon ya teh. Mutahabuna birukillah ngariung na teh ayah ruh Allahan. Jadi bisa sholat bareng, ngaji bareng. Itu ideal sekali. Tapi kan kebutuhan. Sage hayangna Ramadan ayeuna teh di imah. Teu loba narima jadwal. Komo jadwal buka bersama mah geuleuh, geus pinuh. Karena banyak spanduk menyatakan berbukalah dengan yang manis. Urang jadi curiga jangan-jangan aing manis. Entong ya, teu cukup berbuka dengan yang manis. Harus dengan yang jelas. Ya. Karena manis juga cuma kalau statusnya gak jelas ya. Jadi bukan berkumpulnya, dekat hatinya gak saling mendoakan. Right? Next. Ada lagi? Sok live ayo nama. Burung gak buburit mang. Nanti yang mau tarawehnya asik ke Al-Murabi ya. Ada Syekh dari Mekah. Ustaz di luar jalur Wios. Wios nulama di tengah jalan. Tabrak. Sok bebas rajin anak. Ari Al-Ikhlas nah abut disebut namina Al-Ikhlas sanes luhung yep. Nah Al-Ikhlas sehingga tukang japati ayah hatongan disebutna Al-Ikhlas ente kulhu nah dari nakur anangnya Al-Ikhlas kulhu mah istilah orang Sunda kulya kulhu palak binas eta mah Quran versi Sunda jadi wekil nah aing mah jadi kunaon hayang jadi guru teh capek ngajelaskeuna baheula pernah ngajar ibu-ibu di kampung bu baca Al-Ikhlas molotot ustad tong sekeureuy nitah surat nu can diajarkeun jangan suka ngoco deh ustad menyuruh membaca surat yang belum diajarkan masa ibu Al-Ikhlas gak hafal tuh ustad belum ngajarin Al-Ikhlas mah coba kulhu tak kulhu mah apa. Apa ngaran teh apa banget teh apa ngaran. Bu, baca surat Al-Lahab. Senua anak asa can ngajarkeun, tong atuh itu apa mah? Tabat weh. Tah tabat mah apa? Tabat yada abi he eta iroh. Ya. Nah, pertanyaannya sederhana. Ustaz, nah al-ikhlas disebutna kulhu tu al-ikhlas. Ah, keur nyebut kulhu we. Tapi nu unik tina al-ikhlas naon? Eueuh kalimat ikhlas dina surat eta. Sok perhatikan. Mun al-fil alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil disebut al-lahab. Tabat yada abi lahab disebut lahabna. Ya. Tapi kalau ikhlas disebut walau Allah subhanahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Hei, pesannya dalam. Ikhlas mah lain pagawean bibir. Nabi ka eueuh ikhlas nangge di dinya. Ikhlas mah pekerjaan hati. Maka belum ikhlas kalau masih sakit. Belum sabar kalau masih berat. Lepaskan. Mete capek. Moving on. Anger da teu dilepaskeun ge maot mah papisahnya. Di yaminnya, teu di kuahnya. Geus lepaskeun atuh. Meni teu meunang ieu musyrik mencintai berlebih teh. Itu yang menyiksa kita hari ini. Nah, tadi saya siang-siang ngape masalah PHP. Geus ka Allah berharap mah tong ka jelema capek aslina. Setuju tidak? Allahu samad wa ila rabbika farghab. Ta itu filosofi al-ikhlas mang. Jadi rek disebut kulhu pek, rek disebut al-ikhlas pek. Ya, siga urang mah sok nyieun nyaran sorangan. Sok next. Awat juga boleh nanya. So. Assalamualaikum Ustaz. Tiupan panas. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, apa hukumnya berpuasa bagi orang yang sedang melakukan safar? Okay. Ini ada contohnya begini, misalkan ada dua orang yang bersafar, tujuannya sama ini misalkan ke Surabaya gitu. Yang satu naik bus, kan perjalanannya bisa sampai seharian tuh. Lila. Yang satu lagi naik pesawat, cuman satu jam lah kira-kira. Okay. Nah, itu yang mana yang paling di wajibkan gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Keren pertanyaan. Ku saya mau awak di eta dijawabnya. Buat contoh lah. Ngeus wudu, tuluy hitut ngik. Nu ka hiji angin unggul, nu ka dua mah jeung babaturanana. Batal teu? Batal teu? Rek loba rek saeutik batal. Perjalanan lain bus, lain kareta, lain kapalna. Rukhsah. Tapi kan apa niat perjalanan rekaman jeung rek naon kan urang. Teu bisa dimudah-mudah. Mantak dina ayatna antasumu khairul lakum, walaupun dalam safar kalian saum lebih baik. Tapi pertanyaannya bagaimana hukum saum bagi orang safar? Orang safar itu boleh tidak saum, lain tidak boleh saum beda. Orang safar tidak boleh saum, Cak Ustaz Epi aturi weung kana ngajelaskeuna. Boleh tidak saum namanya rukhsah. Biar valid, ada yang bawa Quran? Surat Al-Baqarah 184. Sok, tadinya jawaban anak. Jadi ada rukhsah bagi orang safar mah keringanan dispensasi sok baca. Ada yang, biar jelas aing ngaji teh kudu jelas. Nya, ameh teu jadi fitnah. Aya mang pang macakeun. Sok baca. Artinya tenang. Iku saya dijelaskeun jadi. Yaitu beberapa hari tertentu. Ramadan tuh beberapa hari tertentu, lalu maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan. Nu sakit dalam perjalanan ya ambe nambahan maksimal ilmu Ramadan teh lalu. Lalu tidak berpuasa maka wajib mengganti. Nah, boleh tidak berpuasa lain tidak boleh berpuasa ngan wajib mengganti. Di mana ngagantina? Sebanyak hari yang dia sebanyak tidak hari yang ditinggalkan faidatu min ayamin ukhor, terus pada hari-hari yang lain. Pada hari-hari yang lain ngodoan teh ya. Terus dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Wah, tukang beca, tukang gali, tukang jalan tol anu bekerja kasar, ini termasuknya yuti kunahu yang berat. Bagaimana hukumnya? Wajib membayar fidyah. Geus da gawe nang ngapoe kitu ngodoan nu poko wae Ramadan teu bisa, komo ngodoan beki gede ku fidyah we bagernya Allah mah nya. Fidyah teh mengganti makanan sejumlah kita yang kita makan ke fakir miskin. Lalu Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Saung lebih juara, tapi kan temenang nyiksa diri nu menyusui tah. Nu menyusui kumaha? Kumaha boga anakna setahun sakali? Iraha puasana? Kodo teu bisa. Cik atuh puasa nyeun anak teh. Jadi aya kesempatan keur saum nya. Ustaz abi mah ngajuruna tiap tahun jadi nyusuan di budak karanya fidyah sarua. Itu atau kodo di hari yang lain, jadi nggak ada masalah. Cuman kan yang tahu niat kita safarnya mau ngapain? Saya mau niat te puasa, mau poye kita puasa. Jakarta Bandung sudah masuk syarat loh. Ya, soal eta kape maruka di rest area nyage spanukna narutup. Tapi kan suku ngagarantung. Jadi kebahagiaan nanti pas buka, aduh tadi saya aslinya pas lilir teh di Masjid Al Furqan Upi. King geus nepi can, geus di mana ya? Es Al Furqan teh, geus saya cayola salatri mang, biasa ngopi atuh. Ya, bala-bala isuk-isuk teh kupat minimal yang bubur di Jakarta sahur jam 4 kurang leuwih. Geus ngadeg-deg-deg, kumaha Ustaz? Sebenarnya orang bisa bata tapi geus sah wudu, salat duha jag-jag deui, terus ceramah nepi ka ayeuna. Yang sekedar di itu tamat farhatani li soimin, nanti bahagianya beda. Maka di ujung ayat itu antah non antasumu khairul lakum, kalau kamu saum itu lebih baik, makanya sahurnya yang maksimal ya. Tapi tidak boleh dijudgment bahwa orang safar itu boleh tidak saum, cuman dia sanggup mengkodo enggak atau memfidyah, right? Oke, okay, next ada lagi. Usahanya dijawab ke Quran mah nya. Jadi jelas. Ada pertanyaan dari akhwat. Siap. Bagaimana hukumnya jika suami puasa tapi selalu menyakiti istrinya? Loh, sok. Aya jelema ieu teungeulan. Ada dia. Lain salakina. Terus yang kedua, jika orang sudah menikah tetapi menyimpan perasaan kepada orang lain, bagaimana? Dan selalu melihat foto-foto di medsos dan lain sebagainya. Berat, berat, berat, kelas berat. Ya geus tadi diupload videonya nu kahiji heula. Ya salaki puasa, puasa nama. Tapi gawena nganya nyari pamajikan. Si eta mah di baju ngan teu di calana. Mun ngarti puasa nama moal kitu, justru leuwih bageur ka pamajikan teh karena bageur pun sedekah. Hiji, mentak saya nanyakeun salakina aya teu di dieu. Keluar urang teungeulan. Nah, nu kadua naon tadi teh? Tad. Yang kedua, geus rumah tangga. Jika sudah menikah tetapi menyimpan perasaan kepada orang lain, terus selalu melihat foto-foto di medsos, apakah itu jinah mata? Jelaskan tentang jinah mata. Siap, kieu. Ceuk ka seniman nu sok mamake topi koboy teh. Sujiwa tejoma, orang bisa menikah dengan siapapun tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Kenapa banyak perselingkuhan? Tidak bisa mengendalikan rasa bahwa itu bukan haknya. Apalagi perempuan berselingkuh. Terus stalking, kepo, ningalian foto, itu semakin hasrat itu memuncak. Koma bulan puasa, geus ya tuh kagok. Mukaan fotona bari dahar koaci, minum cendol mah karasa magrib teh. Itu seni menyiksa diri. Naon bedana Ustaz, boleh enggak Ramadan saya berwudu dengan sesuatu yang memiliki rasa? Wudu ku teh manis. Harisya eueuh gawe. Sarua ieu ge eueuh gawe. Yang jadi masalah bukan berwudu dengan teh manisnya. Bukan berwudu dengan sesuatu yang memiliki rasanya, ada rasa ingin memilikinya. Tak eta diteureuy saeutik, biasa kekemut 3 kali ieu dipiceun sakali nu 2 ka mana? Salaki boleh kerja, ibu bulan puasa di rumah jika bager tapi sinyalna nu ngider. Buktina ya pertanyaannya, cik eureun geura tah si setan gepeng pemicu persoalan teh. Tah ieu nu cara kelan bae pake ngaji mah. Tanyakeun teh Ani, saya di rumah udah enggak pegang handphone. Sap simpan handphonenya di mobil. Nah, loba rahasia. Pipanya kita. Ih. Subhanallah. Mantap, ini enggak harus terjadi mun imanna bener. Naon sih? Coba itu nangis buka pemajikan. Masih aman sih kalau yang punya istri mah. Ini yang sudah punya istri punya suami diganggu. Nu paling ngeri hate kan rumah tangga kieu. Saya ke rumah tangga. Diganggu ku Ustaz Ihsan rumah tangga saya teh sampai saya cerai dan saya menikah dengan Ustaz Ihsan. Itu lebih menyakitkan. Ngeri tuh. Itu terjadi hari ini. Ya. Saya mamanya di masjid enggak bohong. Ayah kasus seperti masuk. Jadi abdi teh keungeunah rumah tangga jeung salaki abdi. Hayo baturanna ngadeukeutan nepi ka rumah tangga abdi runtak juga teh awewe. Baturanna mah laki. Laki teh nanti deukeut sakosan jeung salaki abdi. Rujit teu pisan. Kan urang mah sok kajebak ku pertanyaan. Budak ngilu kajian ka trans karek 3 kali ngaji langsung ngadat. Mama, aku memutuskan berhijrah. Aku memakai nikob. bajuku berhijab sa'i. Cok kolot nanti. Beren syakoplok ngaji teh. Nah, nari mama. Sementara hep-hela. Nusalah kolotnya budakna. Budakna budak lalaki. Orang nyalakan kolotnya ya. Hati-hati fitnah itu banyak. Mungkin faktor kalau ini soal istri pelakunya, palingan salaki nganya nyeri wae istri. Awas mun urang bager, kalau dibagerkan sekitar urang. Tapi mun urangna menyimpang, soal perhatikan, tidak tenang hidupnya. Apapun penyebab ketidaktenangannya itu. Next, ayolah akhwatun atau merame? Noname ahwat. Noname ahwat, teka dengin sorana. Alus. Iya dicakat. So. Pengundukatai karunya, lu jauh ke hayangan, sok mang. Mengenai saum, kalau misalkan kodo tapi mau dikodonya itu telat keburu datang Ramadan lagi. Ramadan lagi, nah itu gimana? Apakah benar dua kali dibayarnya dua kali lipat katanya tuh? Ini ada Allah teh tukang ngarentenkeun. Terus satu lagi kalau misalkan puasa-puasa yang sebelum-sebelumnya, yang sebelum saya hijrah misalkan. Banyak yang bolong-bolong terus saya lupa gitu kan berapa-berapa yang bolongnya itu gimana apa lupa jumlah. Oke, tadi ayatnya jelas. Jadi lamun kamu membatalkan saum, ini masalah batal saumnya kenapa dulu panjang ya teh. Ada hadis menyatakan kela ya can beres jawabannya. Ada hadis mengatakan kalau orang membatalkan saum tanpa uzur ini juga udah masalah. Saumnya teh kumaha ustad, gering di perjalanan atau sakit, sudah berarti boleh kodo. Tapi keburu gawe sibuk waktu kerengodohan. Ma'idatu min ayamin ukhor, mengganti di hari yang lain, di sini artinya luas. Nyangat lewat Ramadan berarti diakumulasi. Ngan beki loba bekiri pun tapi nyawani pun naon teu apa jumlah hutangnya sebenarnya. Jadi weriweuhnya. Mentak hutang mah buru-buru bayar. Nah nanti ya. Habis Ramadan yang tahun kemarin masih belum terlunasi di samping nyawalan cepat ngodohan. Ya selesai nyawalan mah bisa sulang-seling, yang penting 6 hari di bulan sawah tas sisa eta bayar. Dak umur kan enggak tahu. Bab hutang mah berat mah. Nah sekarang enggak tahu jumlah, enggak sesuai taubat. Da lo mah apaleun. Ya lo hilap deui jumlahna sabaraha nu kedah dibayar. Cik Allah teh aisian tuh. Eung hitung aing nganyuk teh nya. Nu ngeunah mah nya entong batal. Ya, tapi kan ini udah terjadi, taubat aja Mas. Allah menerima taubat. Ngantong sekali-kali di urusan jumlah hutang yang geus weh. Saya ingat orang, semampu orang. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi tetap diganti ya. Yuk next. Ada lagi? Sok nu jauh nu jauh. Udah nyeri hati nu jauh teh abong di tukang, urang mah tara dibere. Sok mang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Cobaan pertanyaan lah, ame pinter ka urang. Sok. Sebelumnya saya bekerja di salah satu call center gitu kan. Kita sering, bukan sering sih kalau bulan puasa, sering juga gitu kan, setiap hari gitu kan. Gimana sih kadang-kadang kita menenangkan customer gitu. Misalkan customernya pengen teknisnya datang saat ini teknisinya gitu kan. Tapi saya suka apa? Saya suka menenangkan, oh iya Pak ini teknisnya sedang OTW padahal mah di mana gitu teknisnya. Gitu. Itu mengurangi pahala puasa atau gimana? Atau membatalkan gitu. Eta OTW na eta mah. Padahal teu keur OTW kan. Maksudnya di mana gitu. Eta teh wadul mah. Ya jadi biar tenang aja customer-nya, biar ya tutup telepon lah gitu instan. Ulah eta enggak bohong, mending bere obat penenang. Mbak kesini Mbak, biar Mbak tahu persoalan yang sungguhnya. Saya enggak berani bohong, ini Ramadan. Kan yang diharamkan tuh yang halal. Mbak kesini deh biar tenang nih, saya punya obat tenang. Sina ada RCTM, sina sare didinya. Teu menang mang, tidak ada toleransi buat bohong. Nah itu berat lah call center teh. Oh, gitu. Mending kurekaman anu juga di parkiran. Ambil tiket. Cucu eta capek-capek enak. Di jero eta dahareudang sok mun urang mah. Hiji mang sama kurang gedor. Ceu dahareulah sok ieu ku abi. Teu ka kaluar. Eta nu gawe di Google Map ninganinya belok kiri kan surah wewe eta. Mun baheula mah nu narima telepon salah sambung ning si Veronica nya. Mending ku rekaman mang daripada orang jadi robot kebohongan. Setuju? Yang menyebabkan lapar dan haus itu adalah ketika kita berbohong walaupun tujuannya baik. Ya mun nyahoeun jelema eta ngambek teu? Iya. Ayeuna encan ke di akhirat sia. Oh. Nah kalau ragu tinggalkan. Di sini jangan pesimis, rubah sistem. Itu ke apa ke puasanya itu ngelangin otomatis pahala. Jual atau hanya lapar dan haus saja. Mending jujur aja mesti. Ya? Mending jujur. Bu, jujur aja ya. Sebenarnya ini teh begini ya. Ini OTW bahasa perwakilan, Bu, seperti saya ke orang hitam tidak boleh bilang orang hitam, putih kotor misalkan ya. Ini OTW bahasa kamuflase saja, Bu. Sebenarnya bukan sedang OTW. Kata lain dari OTW teh ibu sing sabar lah gitu. Ya, gitu. Jadi liwa kan nafsirkeun anak. Iya sih. Geus ayana liu dihurohu idharkeun we meni sieun dicarekan ku jelema, mending sieun carekan ku jelema, mending sieun carekan ku Allah. Siap, siap. Entang tong ngabong, entang saya mun di mana ya? Geus lalajo, geus selesai. Coba mun sieun ku teh ani, di mana ya? Geus ngaji. Emang aya jadwal di mana? Nu biasa. Jadi ngawaduh terus. Coba mun simbang geus lalajo rek naon? Eta lalaki wanian. Nya, oh gitu, sarena di luar. Nya atoh we urang mah. Init neangan imah nu lain ya. Jadi kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Oke. Okay? Sok aya deui. Sampai jam berapa emang Isan? Sampai jam 5. Ayeuna jam berapa? Setengah 5 masih loba keneh sok mang curhat-curhatan we lah. Ramadan mah ya, buat tanya jawab Isan. Sok. Assalamualaikum, Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam. Kita kan sebagai sesama muslim, sesama muslim harus saling mengingatkan kan. Siap. Nah, ketika saya jalan-jalan siang, kan sering ada yang suka ngerokok, ngopi dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya untuk mengingatkan orang tersebut? Mau pakai mulut, pakai tangan nih ngingatinnya. Sementara kan kalau pakai tangan takut ya. Gimana gitu? Pakai mulut. Oke. Kan manro amin kumun karon. Ini kemungkaran kalau Ramadan ngerokok, ngopi. Dalin usumna tuh preman jung berunggeng ada. Preman eta teh komo urang nu sok ngaji brai nya, jiga kaos didinya ngaji brai. Ya kene teh jadi nya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Di alun-alun jung berung teh kan nya, ke pertengahan Ramadan mah biasa we suasana teh cair deui. Odong-odong naik kuda, warteg-warteg, kupatahu, walaupun spanduk selamat menunaikan ibadah saumnya can leungit. Tapi kan geus mulai suku ngagarantung tukang ngin spanduk. Ngagebrai ku angin. Preman dirinya cik atuh hargaan batur keur di masjid keur kajian keur ngabaruburit. Hayu maneh cacaleuhakan ngadar emih di endogan. Make cengek di guntingan. Nginumna lemon tea. Apa lemon tea mana Ustaz? Etana luhur gelasna ya jerukan. Tengah poe coba da urang ge jelema atuh cek si preman eta teh karunya nu puasa tutupan koplok tutupan kieu merek dahar teh kieu harga anu iman manehna jo abus teh manis hiji tah kumaha menyikapi fenomena-fenomena kieu da geus ya teman teu puasa harewasan Kang punten Kang apa teh ayeuna saum nyaho punten Kang supados janten kasayan keur akang keur nusau tiasa teu nyumput mun disopanan galak hareusan ceulina la ilaha akang hoyong jeung tajil ku aing mantak saya tadi ngasih pilihan man ro'a minkum munkaran barang siapa yang melihat kemungkaran fal yughayyir rubah fabi yadi rekuleungeun fabi lisani atau fabi qalbi antepkeun we itu fahuwa aful iman sejelek-jeleknya orang selama-lamanya iman yang tahu itu kemungkaran tapi hati mengakui tapi mulut gak bisa apa-apa antepkeun we tapi kan geus ngaji kieu mah kaluman bejaan memang wanian mah saya pernah tuh maledog preman Cicadas ku jeruk buruk tengah poe ngaroko we ngunah apa pelenyunan cokotnya jeruk buruk anu banget nagen baladuk cerot naon anjing udud saing teh eta kemeudeuk magrib jeung urang oh sorry cenah sia bulan puasa ieu teh keur nu boga kawani tapi mun teu mah nya jadi tegur semampu kita dekati Kang punten kan eta nuju Ramadan dengan cara yang baik bil hikmah wal mauidatil hasanah karunya nusanes kira akang jadi keadaan mending nyumput ku abdi pasihan ruangan khusus toilet anu cublukna teu dibanjur tadi di so, ada lagi tad tuh nu bodas tuh karunya atuh ka tengah seutik mangisan kalau sudah saatnya kasih tahu ya Sok saatnya tanya jawab. Tapi enggak. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya. Salam. Ini berdasarkan cerita teman saya ya. Jadi teman saya itu kan lagi puasa, tidur siang, tiba-tiba dia cerita ke saya, pas bangun dia ternyata mimpi. Mimpi naon? Mimpi. Mimpi. Ya, naon. Mimpi. Naon. Nah, itu kan ya, okay. Itu kan bukan sesuatu yang disengaja, tapi gimana tuh urusannya lah itu? Ya oke. Okay. Nyaho mimpi naon. Enak kudu paham lah, anu ngabatalkeun saum teh naon we? Minum, makan, bersubuh. Ayo mimpi bersetubuh lain, lain. Dan mimpi dahar ge. Tadi saya na mobil sare tukang. Lulus awak teh. Asangeuna teh sare 10 menit meureun. Seurian diingetan ku kru saya Budi. Pi ku naon seurian? Aing pesen Indomie tapi teu datang-datang. Tapi suasanana warung banget gitu. Bener ya udang teh salatri. Naon bedana kasusna? Bulan puasa sare ti beurang di masjid di babaturan saya mah. Tuluy ngimpi nya kitulah. Gelut jeung maung gitu. Maung bikang ngarada geulis maungna. Baseuh Aisyah sare kamar mandi atuh. Jadi baseuh. Kumaha Ustaz? Teu naon. Bonus ti Allah. Dan Nabi ge pernah sahur dalam keadaan junub. Lalu Nabi mandi bukan untuk saum tapi untuk salat. Mandi weh, tapi keur salat berarti saumna teu batal. Paham? Ngan ulah diniatan da cek si Ustaz Minang langsung mau handphone lalajo. Sugane ngimpi. Nya teu meunang atuh eta mah geus aya unsur kesengajaan. Matak nu jomlo nu krisis percaya diri can mampu kawin ngadoa ka Allah. Ya Allah, abdi teh hoyong nikah ngan modal can aya sing bijak. Ya Allah, ka abdi pasian ngimpi nu ngawengi. Modalna sampo hungkul. Tapi anger kasiksa pas culang cileung ka mana pamajikan. Rek kitu wae emang. Eta teh hormon yang meninggi. Banyak yang aktivitas gerak. Maka ya masyarus syabab kata Nabi, wahai para pemuda palyatajawwaj. Menikahlah. Dan geus kawin mah jarang ngimpi. Pernah sih ngimpi di udang lising. Nya nu aya ngesang lain ngising nya. Jadi teu naon mang, sok we rek ngimpi mah. Tapi leungeun dijauhkeun tina faktor jadi terjadi eta. Imun sarita talian. Bising faktor ngimpi nate gara-gara leungeun ulin ka wilayah eta. Sok, karena tangan akan diminta pertanggungjawaban. Oke, okay, yuk. Ujung tuh, di tengah. Ke nu hareup mah minang teuing. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Di luar tema ya pertanyaannya. Sok, nah yang penting dari dalam perasaan weh. Bagaimana jika misalnya ya, seorang pezina terus bertaubat, apakah dia akan mendapatkan pasangan yang soleh, soleh ya, yang baik atau sama juga, soalnya kan di surat An-Nur ayat 26 yang keji akan dapat yang keji, begitupun sebaliknya. Hmm, ya. Oke. Okay. Makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. kumaha baheulana penjinah tapi na hijrah bebenah menang hidayah berarti kan akankah ada harapan dia mendapatkan cowok solehah? Insyaallah karena perubahan kesolehannya ku Al-Anbiya 21-105 ge baca gerak baca sok mantuan macana oge okay. Ya jadi ulah putus tina rahmat Allahnya kurang baheula pemain lah pemain jadi lah. Tapi jenuh aing yang eureun baong pernah itu pernah ya termasuk Cina san begaharapan teu urang meunang nu saleha taye ye ku ayat ieu ge beres naon kudu di ikhtiarinya bukan masa lalu surat 21 ayat 105 ya sok ngeunaheun geura ye janji Allah ya artina artina memang dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur. Tenang. Dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur. Nges jadi MOU Allahnya ditulis dalam Zabur. Lalu setelah tertulis di dalam Azir Laul Az-Zikra 60 ribu tahun sebelum manusia diciptakan di Lauhin Mahfudz geus jadi perjanjian Allah itu. Allah berjanji tentang apa? Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Bahwa bumi ini akan diwarisi, dipusakai, diwariskan, dibikin ka jalma nu saleh. Eueuh jelema nu fiur saleh timimiti nepi ka akhir, ngaku saleh justru salah. Urang ngaku salah aing pernah zina eh. Tapi meunang teu nya nu saleha. Ku ayat ieu ge beres atuh. Sing maksimal we solehna siga tema hari ini memaksimalkan amalan Ramadan. Kemungkinannya masih kuat. Asa perubahannya totally. Totalitasnya bener-bener gitu kesolehana. Ba, punten, saya sebut namanya. Kiki Briges apa? Saha beliau dulu nyepet, nyebong dan lain sebagainya, gonta-ganti pasangan. Kan istrinya sekarang baik, cantik. Berarti Allah berpihak kepada ikhtiar kita membingkai, merangkai kesolehan. Ayatnya nu mana? Bumi akan diwariskan kepada orang soleh. Saya dengan ayat ini menyatakan mungkin. Bisa saja. Allah punya hak prerogatif. Tong baro nu encan mang, saya wae nu geus masih optimis. Nah, nu solehanya ngetak bingkai kesolehana, bingkai kesolehan. Bisa jadi teh Anina nu soleh, sok ayah, sok. Nah, sok na loba. Gitu. Guys, saya teh mah urusan urang lah. Sok ayah deui. Edan kan memang lah. Ini teh loba hutangnya. Oh. Akhwat atau akhwat karunya ni abi mah teu dibere jatan kita lompat nanti kan ADM hoream muka anak-anak suka anu curhat leuwih cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, nama saya Alkiza dari Ujung Berung, izin bertanya. Siap. Ustaz, berkaca dari surat An-Nas 4-6 setan itu makhluk atau sifat? Terima kasih. Oke. Setan itu asal kata dari apa? Satwana. Sifat berarti yang memalingkan, maka minal jinnati bisa jadi wujudnya manusia. Selama manusia itu memalingkan, orang terek ngaji kata SB, yo kemana bray? Ngaji spino balikin lagi ning naf karaoke yuk. Walaupun wujudnya bebataran, eta sifatna keur kasetanan, fahuwa mublisun, dia sedang terasuki iblis. Jadi setan mah lain makhluk, sifat. Ya, iblis ngaran pelakuna, maka anu mung sujud ke Adam saha waktu pertama illa iblis. Ta iblis neangan babaturan, ta sifat neangan keur mendukung perbuatan anu salah teh ngaranna satona syaiton. Syaiton karakterna teh siga Ar-Rahman. Ar-Rahman, sedikit belajar ya tentang ilmu bahasa. Ar-Rahman kenapa dibacanya panjang? Allah mah mun mere tara langsung, tapi berproses saeutik-saeutik ngan anger. Setan ge sarua as-syaiton, ngagodana tara langsung setik-setik. Coba ini contoh saja, kenapa mata harus dijaga? Mimiti godaan mat dari pandangan, berawal dari mata, cekahitna nu apa lagu eta geus kolot berarti. Ya, panadrotun patingali-tingali diatur ku Quran, godul basor sakali mah meunang, nu kadua nu dosa mah heup. Emang ningali si Hesti teu oyag? Buh, ningali kieu nama amit-amit cabang hayang. Naudzubillahi min daek. Buru pengkolkeun. Di dieu aya sirina. Di dieu aya kamari masa juwita bahar. Aduh serba salah. Tina pandangan, tuluy didukung ku setan teh fabtisamatun seri tabassumuka. Fakalamun janji ada nomor WA enggak? Pa mau idun janji, ngobrol janji, palikoun kadituna janjian. Bahaya nama tidinya S channel tuh di kalapaan, gundal genol bapaan. Jadi setan memang sepakat sifat, maka didinya dua kelompok, minal jin nati dari bangsa jin dan manusia nusok jadi setan. Mata kayak film Pengabdi Setan. Ya, bukan setan, setan mah sifat, right? Ada lagi? Sok dua lagi. Medeket tina naon mujal. Cigana ngeunahnya buka kurujak cukanya. ah meuli ah. Seger juga jeung kerupuk mie aya kacangan teh. Sok mang buru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya bekerja sip, bagaimana supaya aduh, tetap... Aduh, saya pekerja seks. Pekerja sip. Sip. Pekerja sip. Di sip. Oke, okay. Sing jentre emang. Ini abang kerpuasa, sip aja di seks. Sok, terus? Bagaimana caranya agar bisa tetap dapat Lailatul Qadar gitu, meskipun dalam posisi sedang bekerja, seperti itu. Siap. Pengen tahu tips and triknya? Ya. Yeah. Sing ikhlas we gawe na, dak gawe ikhlas ge ngamalkeun kur. Yang dapat Lailatul Qadar itu yang bukan yang hanya baca Quran, nunggeus ngamalkeun Quran. Justru saya tadi terangkan, bisa jadi nusa sapu di jalan, anu beberes kegiatan apa? Kepentingan sosial, Anda bekerja untuk menafkahi rumah tangga, keluarga, belum. Itu pun mengamalkan Quran. Yang penting Anda, makanya di pembahasan sebelumnya, coba Ramadan ayeuna mah jaga wudu. Jadi kesempatan Lailatul Qadar itu berpihak ka urang teh, ku ngamalkeun Quran, ku menjaga wudu, terus sambil bekerja terus berdoa karena banyak hajat yang belum tercapai, cita-cita yang belum tergapai. Sok amalkan yang Anda jangan terjebak dengan rutinitas ritual itikaf di masjid. Justru nu saya curigai mah anu menang Lailatul Qadar mah nu ikhlas bekerja mengamalkan Quran. Mencari nafkah mengamalkan Quran bukan? Maka jaminan nage barang siapa yang wafat dalam keadaan mencari rezeki untuk keluarganya itu sederajat syahid. Mantap, saya rangkeun bab syahid kemarin di Polres Sabes. Kelapa syahid teh bentuk rupana loba. Ngajuru ngalahirkeun maut syahid. Jelema katingang batu syahid. Jelema maut di laut syahid. Loba syahid teh. Lain syahid nu abus ka kantor polisi. Wah, tiga pendekar wae tuh. Oh, nah Islam ajaran gitu tah. Gawe ge komo di bulan Ramadan. Hayang juga batur itikaf. Allah ge apalin hayang. Geus saya amalkeun urang mampu. Ulah sampai itikaf lalu meninggalkan pekerjaan yang sebenarnya sudah tanggung jawab kita. Jika dokter operasi biasa duha. Hayu duha sunat wajib. Lebay keur ngoperasi. Aduh punten sakedap. Ieu tos soek ya. Abdi duha heula meureun teu maot. Paham ya? Nyekito, jadi ayah fikih prioritas gawe memang. Saya ge yang itikaf 10 hari Ramadan. Minta taping mes 10 hari ke transnya. Minta tapingnya karena 10 hari terakhir saya udah enggak boleh diganggu. Nyesok saja nyari ruang yang celengan 2-2 per hari. Jadi bijak saja ya. Satu lagi Ustaz, yang oren dari tadi. Oren, rasa jeruk. Polisi rasa dan ningali warna ge atuh keur kieu mah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soal istiharah ya. Ya. Istiharah itu kan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Tanda-tandanya gimana ya? Kayak saya sudah salat istiharah tapi kan ngimpi. Belum mimpi? Ya. Oke. Okay. Ini. Terima kasih. Kesimpulan yang salah. Kalau jawaban istiharah mesti lewat mimpi. Si itu ge tadi teu istiharah ngimpi. Di urang teh aya mitos, misteri nu atos-atos. Lain kudu ngimpi mang istiharah mah. Kecenderungan hati setelah salat itu ka mana? Ke Allah yang mengaturnya. Urang mah istiharah hati anger kasih eta dan neutreug urang mah. Keun we kumaha Allah kan lihat daleman istiharah teh geura. Allahumma ya Allah astahiruka, pilihkan dengan cara memilihmu. Allahumma astahiruka bi ilmika, dengan ilmumu lain ilmu orang, karena orang mah tidak berpengetahuan. Jadi diserahkan ku istiharah teh ka Allah kawe. Ke jawabannya proses alamiah. Kadang mungkin kalau pilihan pasangan dia berselingkuh, oh berarti bukan yang terbaik. Buktinya dia meninggalkan walaupun menyakitkan. Sugan teh menanggalkan teh keur menunggalkan malah meninggalkan sakit. Oh berarti ya jawaban ti Allah, tidak harus lewat mimpi. Ayeuna mimpi mah nyampurkeun Pas lilir na tempat sare aya onangan si eta kawin nyeri teu. Duh, lain ngimpi mang kecenderungan hati lebih tenang kemana. Pilihannya dua. Satu, hiji mah teu kudu istiharah atuh mang. Pastikan we. Dan yang jadi labil dalam sebuah perhubungan, dan hubungan itu tidak ada kepastian, Maka Islam mengajarkan simpel, datangan kolotna kawin harita keneh. Dia teu moal duit, teu sah kawin ku duit. Mitos eta mah, kawin mah ku kawani. Bu abi resep ka budak ibu, boga mas kawin naon topi tabuta. Bade nikahkeun jeung abi daripada abi kikituan teu syariah sok. Todong we, masalah keberanian. Ustaz, ai perempuan boleh menyatakan saha nu nyarek? Khadijah menyatakan sikap ke Rasulullah. Tanya ilmu percepatan. Jadi istiharah mah bukan harus selalu lewat mimpi. Kecenderungan hati ke mana? Ya loyogna. Kira-kira di deketan nyiksa malah di deketan bekingan jauhan. Nah andai we awewe nu lain. Tangan masa depannya nu jelas. Suka enggak punya pasangan masa depannya jelas? Tangan ini jelas. Sekedeng deui maot. Ngane-ngane ini nu beungkar. Ame warisana lobanya. Gitu. Nges tong riwe. Paham ya? Jadi ketenangan hati ketika deket temenenangkan malah menjauhkan diri kepada Allah bukan jawaban berarti. Tapi ketika dia menjauh tapi hati lebih tenang deket jeung Allah, maka singelilah, jomblo fisabilillah. Mungkin bisa jadi kesendirian Anda itu cara Allah memeluk Anda lebih dekat. Lebih romantis dengan Allahnya, dan Allah ketika sudah romantis sama kita, Allah berikan sesuatu buat kita. Usaya baheula, naon saya menang teh Ani? Lieur. Nu ieu salah, nu ieu lain. Balik ke masjid, ya Allah nu mana tuh jodoh Epi? Beja kasih mama, mah Epi geus cangkeun sekuat yang kawin. Aslina awas ya mun heureuy. Ku mama didoakeun. Tapi ilhamnya datang lewat mama. Pi ka dieu aya karangan, karang korong mah karang. Di nu kieu irungna mancung jangkung leutik, lucu lah. Oh. Ini boleh sedikit cerita ya ngabuburit. Menang teh Ani di mana? Di dieu demi Allah. Manehna keur gawe di metro. Metro teh sih. Urang keur ulin. Urang balik ngaji di Kiara Condong Kebaktian. Kan naik angkot teh Kiara Condong Cicaheum. Nya Binong Cicaheum. Saangkot boge keur sakieu. Pura-pura nanya jam teh ningan. Modus. Teh jam berapa? Nggak dijual. Main aww tenggelan. Ngobrol biasa modus lah. Uci anjuran. Kemana pulangnya? Ya ke rumah tuh. Kamu cerita. Karena kayak wabung sengaja kelut. Pikirnya turunnya bareng di Cicadas. Anggese orangnya turun. Di toilet laki itu ngajinggang, oh iya awewe hanian teteh resep sama kan nganu tomboy keren banget nya geus tukeran nomor handphone dirinya mimiti nama sare tapi inget we telepon ti imah isukna teh maba tayeuh percepatan teu inget omongan si mamahnya isukna teh tegawe ka dieu kadoneangan alamat urang kamu cenah susah move on nya ketemu aku. Enggak, malas kerja aja kan lempengnya setahun ini mah. Enggak malas kerja, ya udah. Ini rumah siapa? Rumah orang tua. Bogoh tuh, orang mana nangan ke Bogoh? Nangan indung ke budak orang, emang udah punya anak? Ya kan nanti anaknya dari kamu. Setahun ini simpel. Sok aja berani ke orang tua mah. Jadi Bogohan, langsung ke Garut, orang mau kunci Inggris. Udah bejana kolotnya galak sana. Ayah polisi, ayah dokter dibawa ke sawah. Ini semangat si bapak yang nama. Aing berarti mau dana kunci Inggris sih, Ji. Ini jalan sawah juga pendekar. Gimana ya? Di Bandung, Pak. Sa, Epi, Pak. Kenaon, resep ke budak bapak. Ngedek-dek, wah, ti dia pesang kuda-kuda. Ke cenatong ayo, na. Ke digawekannya. Apa-apa, abdi panggilnya di pagawean. Kolot ujang, mereka dia. Si bapak, kita, Kak. Artinya kita serius. Oh masih dipersulit ujiannya berat. Wah nggak semua dikawinkan ya jodohnya. Nggak saya culik di Bandung ke Garut kelancak-lancaknya. Di Garut ke Bandung saya dinikahkan di masjid malam-malam jam 9. Nyebut buka duit. Buka duit 30 ribu. Meliwe ABC susu 30 siki. Saribuan kan. Aslinya. Oh baru dak sari serian mesti. Tak mana kawin loh. Ayo nggak sari reke. Dan malam pertama ke satu pugu. Ya itu naon lah. Diawet-awet weh. Iya unik aslinya versi on the spot tapi ujiannya juara. Jadi istiharah teh tak saya sadar jawaban doa si mama teh pas nyidik-nyidik bengit pemajikan kayak karangan diidentifikasi masa haruan teh ani jeung nu ngimpi mama heuh ieu ngan mama mah teu ngomong we cik atuh mah menta di nu lain kan samanya es jeung indung saya yang geus cempling nah kitulah. Jadi istikharah mah tidak mesti daripada lewat mimpi memeluk kita si jenisna atau di setting ke orang eta mah nya kumaha Allah we kan Allah mah astahiruka pelajari geura eta jeroan doa istikharah teh tauhid banget. Makanya istikharah bukan hanya untuk memilih jodoh tapi mengambil kebijakan biar jadi kebajikan tidak kebajakan, mengambil keputusan besar. Bukhari mah tiap rek nyimpen hadis di babnya di kitabnya itu selalu istikharah dulu. Maka hadisnya tervalid kedua setelah Al-Qur'an. Keren tuh. Maka rek nanaon istikharah heula. Rek nyen buku, rek nyen keputusan istikharah heula. Bukan hanya untuk mencari jodoh dan jawaban istikharah tidak mesti lewat mimpi walaupun salah satu faktornya bisa jadi lewat mimpi. Yuk berdoa yuk biar Ramadannya tetap juara, tetap hebat dan tetap kuat semangat menuju ekstra taat. Ya, ini doanya nu biasa we lah. Allahumma salimna li Ramadan wasallim Ramadan alana wasallimhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkan kami untuk Ramadan. Ramadan untuk kami. Dan selamatkanlah ia amalan-amalan kami di bulan Ramadan menjadi amal yang diterima. Saya doakan ya di Ramadan ini yang keras mencari pasangan hidup, semoga Allah percepat kehadirannya. Yang soleh dan soleha dari sisi pilihannya. Yang punya hutang, semoga Ramadan ini Allah lunasi. Tapi tong hutang di. Yang belum punya rumah, Allah berikan rumah untuk tinggal. Rumah yang penuh sakinah, mawadah, warahmah. Yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Yang belum haji dan umroh, niatkan saja. Semoga tahun ini pergi haji dan umroh. Yang belum punya kendaraan, mudah-mudahan kebeli cash, tong nganyuk liurnya. Sok minta ke Allah, karena Ramadan adalah bulan berdoa. Syahrul doa, di mana doa-doa didengar. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Doakan saya sehat. Tetap di sahur segar, lumayan 15 menit ujung. Tapi nanti jangan ditambah lagi karena banyak permintaan. Ustaz kurang segmennya insya Allah.